Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah a'azan a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap syarah dari Nawaqidul Islam, di mana kita masih di dalam An-Naqidul Awwal atau pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku billah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama di dalam kitab-kitab fiqih mereka, baik yang mukhtasar atau mutawassit, begitu pula al-mutawwal, di dalam ahkamur riddah, hukum-hukum terkait dengan kemurtadan, mereka sebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang itu murtad. Pertama kali mereka sebutkan adalah asyirku billahi azza wa jal. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sering terjadi, yakni kemurtadan atau keluarnya seorang dari al-millah al-islamiyah disebabkan perbuatan syirik billahi azza wa jal. Begitu pula dari sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahasanya hadhil ummah, bahasanya umat ini setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan, dan berdalil dengan hadis bahasanya syaitan aisa an ya'budu an yu'bad di jaziratil Arab, bahasanya syaitan itu telah putus asa untuk disembah di jaziratil Arab. Mereka mengambil dalil dengan hadis ini bahasanya hadhil ummah, umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terjatuh di dalam kesyirikan. Namun justru yang namanya asyirku billahi azza wajal terjadi dan paling sering. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan di dalam ahkamur riddah sebab-sebab yang menjadikan seorang itu murtad dari al-Islam, paling seringnya adalah syirku billah. Nah, sehingga ucapan mereka bahasanya hadhil ummah atau umat ini tidak akan pernah murtad, kalamun khata', ucapan yang sangat salah sekali. Bahkan hadza nau' min ar-riddah, jenis pertama ini dari kemurtadan, ini adalah yang paling sering terjadi. Baik, kita baca ta'liq atau penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan pembatal pertama ini. Qala rahimahullah taala, au qala hafizahullah, a'zamu anwa' ar-riddah asyirku fi ibadatillah. Jenis yang paling besar dari perkara-perkara yang menjadikan seorang itu murtad adalah perbuatan syirik di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yu'bada ma'allahi ghairuhu. Yani dengan diibadainya selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Wa syirik sebagaimana telah kita jelaskan definisinya, baik secara lugah begitu pula secara syarak. Bahasanya ta'rifu syirik, definisi syirik secara lugah, yaitu diambil dari kata al-musyarakah, yakni persekutuan antara kedua belah pihak fi syai'in ma, dalam suatu perkara. Ini maknanya secara lugah. Wa ma ma'nahu au ta'rifu fi syara', adapun definisi asyirik secara syariat, maka definisi yang paling asmal atau paling mencangkup adalah definisinya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah. Nah, kemudian qala ka'an yudbah li ghairillah, seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, au yanzuru li ghairillah, atau bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au yasjud li ghairillah, ataupun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au yastaghits bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau beristighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak dimampu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang dibawakan oleh Al-Alamatul Fauzan Hafizahullah Ta'ala, pada kekaitnya kalau kita mau mencermati di tengah-tengah masyarakat, ini semua terjadi. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu dengan alasan sedekah laut, sedekah bumi, menyembelih kepala sapi, kemudian dibuang ke kawah gunung, diserahkan kepada penjaga gunung dan semisalnya, jika tidak murka, ataupun menyembelih di waktu-waktu tertentu dengan hewan jenis tertentu, ketika ada hajatan rumah baru, khawatir akan diganggu jin atau iblis atau syaitan yang berada di dalamnya. Maka ini adalah bentuk syirik billahi azza wajal, ataupun menyembelih untuk al-mayyit, untuk fulan yang sudah meninggal, ini juga adalah perbuatan syirik billahi azza wajal, atau bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terjadi terutama di tengah-tengah ibadul kubur yang mereka menyembah kepada kuburan. Kalau kita melihat acara-acara ziarah mereka, banyak mereka bernadar untuk wali fulan atau habib fulan. Apabila hajatnya terpenuhi, atau dia sukses, atau dia lancar usahanya, maka saya bernadar li wali fulan untuk infak sekian dan sekian. Maka ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nazar adalah ibadah. Dan ketika ibadah tersebut diserahkan kepada Allah, maka ini adalah syirik billah azza wajalla. Au yasjudu ghairillah, begitu pula sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beristighatsah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak dimampu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi kalau kita melihat di sebagian daerah, di tempat-tempat yang penuh bencana atau sedang dilanda bencana, ada sebagian mereka justru ketika dilanda bencana seperti ini bukannya bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, justru bertambah kesyirikannya. Mereka istighfar kepada barakallahu fikum wali-wali mereka, beristighfar kepada habib fulan, kiai fulan yang sudah meninggal, sebagai wasilah, sebagai syafaat, karena menurut mereka doanya mustajab, doa mereka makbul indallahi azza wajal. Beristighatsah kepada mereka bahwasanya mereka memiliki karamah dan yang semisalnya. Ini pun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ijabai dan kabulkan hal tersebut. Dan ini menunjukkan istighatsah merupakan ibadah, karena perkara yang diperintahkan dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan al-ajr was-thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampu melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik. Dan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, ini qaid muhim. Di sana ada istighatsah yang diperbolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah jaizah, yaitu istighatsah kepada makhluk dengan tiga syarat. Hai, hadir, qadir. Makhluk tersebut adalah makhluk hidup, bukan mati. Tidak boleh kita meminta sesuatu apapun kepada orang yang telah mati. Barang siapa yang meminta apapun itu kepada orang mati, fahuwa syirik. Makanya adalah perbuatan syirik. Ini syarat yang pertama. Wa syartu tsani hadir. Orang tersebut ada, bukan makhluk gaib, bukan jin wala malaikah, ataupun arwah syuhada, syuhada menurut mereka. Maka tidak boleh beristighatsah kepada makhluk-makhluk gaib seperti jin atau malaikat. Syaratus salis qadir, mampu. Dia mampu untuk menolong. Misalan seperti seorang yang berada di tengah-tengah peperangan atau dilanda barakallahu fikum terjun dalam medan perang, dia tidak memiliki kekuatan, maka dia istighatsah, dia minta tolong kepada negara sebelah yang memang memiliki kekuatan, mampu untuk menolong besar, maka ini diperbolehkan karena tiga syarat tersebut terpenuhi. Namun apabila salah satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka istighatsah menjadi istighatsah syirkiyah. Istighatsah kepada al-mayyit, ini istighatsah syirkiyah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah kepada al-ghaib, ini juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika istighatsah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, beristighatsah minta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini barakallahu fikum syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu, hadza a'dhamu anwa'ir riddah, maka kesyirikan ini adalah jenis riddah yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya jannah, wa ma'wahu annar, dan tempatnya di neraka. Maka ini menunjukkan khatar syirik, bahayanya kesyirikan. Bahasanya pelaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam jannah. Wa hadha tahrim tahrimun mu'abbad. Pengharaman ini adalah pengharaman yang sifatnya selama-lamanya. Ketika seorang terjatuh di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diharamkan untuk masuk dalam jannah selama-lamanya. Kemudian uqubah tsaniyah, akibat yang kedua adalah tempatnya di neraka, wa ma'wahu nar. Naam. Maka ini menunjukkan asyirik adalah a'zam anwa'ir riddah. Kemudian qala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka ayat ini pun seperti itu, menunjukkan bahaya syirik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya yang namanya syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Dan ini termasuk bahaya syirik, bahwasanya barang siapa yang terjatuh di dalam perbuatan syirik, maka tidak ada kesempatan sama sekali orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni barang siapa yang belum bertaubat darinya. Adapun bertaubat, yakni seorang yang terjatuh di dalam perbuatan syirik namun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha qoblal maut, sebelum dia meninggal, maka ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, dan ayat ini terkait atau turun berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat. Maka sebesar apapun dosa mereka selama mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa mereka hatta syirik. Namun ancaman ini innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, yakni man mata alaih wa lam yatub, kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang meninggal dan terjatuh di dalam perbuatan syirik serta belum bertobat darinya. Belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Maka dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Namun untuk dosa-dosa yang lainnya, dosa-dosa selama itu selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya al-kaba'ir tahta masyiatillah Subhanahu wa taala, bahwasanya dosa-dosa besar selain itu syirik akbar wal kufur akbar wa nifaqul i'tiqadi, maka dosa sebesar apapun selama bukan syirik tahta masyiatillah. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki untuk orang tersebut diampuni, maka diampuni. Namun apabila tidak, maka diazab, dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Namun tetap dia akan kembali tempatnya ke dalam jannah karena dia masih mukmin. Yani barakallahu fikum, maksudnya seorang yang terjatuh di dalam al-kabair, ashabul kabair, pelaku dosa-dosa besar dari kalangan mukminin, walaupun mereka belum bertobat dan meninggal dari atau di atas dosa-dosa tersebut, maka dosa-dosa tersebut yang mereka belum bertobat, maka tahta masyiatillah dosa-dosa ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diazab. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk diampuni, maka orang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosanya. Namun setelah selesai dari pembersihan dosa-dosa tersebut dengan api neraka, maka tempatnya tetap ke dalam jannah karena dia masih mukmin, tidak terjatuh di dalam asyirkul akbar, al-kufur akbar atau nifaq i'tiqadi. Maka ini adalah barakallahu fikum aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab, tentang masalah al-kaba'ir, dosa-dosa besar, baik itu zina, al-qatl, war-riba, wal-kidhib, wal-ghish, wulul, atau yang semisalnya dari dosa-dosa besar, semuanya tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzab wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diadab, diadab. Namun kalau tidak, diampuni. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Nah. Namun kata Allah, liman yasha', bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka di dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-48, kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwasanya asyirk adalah a'zamud dzam. Syirik adalah dosa terbesar. Kenapa? Syirik ketika seorang meninggal dan belum bertobat, maka tidak ada kesempatan untuk dia diampuni. Pasti dia ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa besar yang lain, sebesar apapun selama itu bukan syirik, tidak menjadikan seorang itu murtad, keluar dari Islam, maka itu tahta masyiatillah, walaupun orang tersebut belum bertobat. Apabila dihendaki untuk diampuni, Allah ampuni. Namun apabila tidak, maka diazab, namun tidak akan mungkin kekal di dalam neraka karena masih di dalam kalbunya iman, tidak murtad, keluar dari al-Islam. Karena yang kekal di neraka hanyalah al-musyrik asyirik al-akbar wal-kafir, begitu pula al-munafiq nifaq al-i'tiqadi. Nah. Kemudian dari ayat ini pula sebagian ulama menjelaskan bahwasanya asyirkul asghar ini juga tidak termasuk tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Asyirkul asghar, yakni segala macam perbuatan syirik yang dijelaskan di dalam syariat itu adalah perbuatan syirik, namun tidak menjadikan seorang itu murtad, keluar dari Islam, ini disebut syirkul asghar. Seperti ar-riya, wal-halif bighairillah, bersumpah dengan nama syan Allah subhanahu wa ta'ala, atau istiqmal, barakallahu fikum, ad-damimah, memakai jimat-jimat, dan yang semisalnya, ini di dalam syariat dihukumi syirik asghar. Maka di dalam bab asyirkul asghar, syirkul asghar ini para ulama khilaf. Para ulama khilaf, apakah dia tahta masyiatillah atau tidak? Apabila tahta masyiatillah syirkul asghar tersebut, maka kalau diampuni walaupun dia belum bertobat, maka dosa tersebut tidak akan membahayakan dia. Namun apabila barakallahu fikum tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah syirik asghar tidak termasuk dosa-dosa yang tahta masyiatillah? Maka yang rajih dari qaulai al ulama bahwasanya asyirkul asghar kadzalik. Asyirkul asghar tidak termasuk dosa-dosa yang tahta masyiatillah. Artinya labudda minal adab. Orang yang terjatuh di dalam asyirkul asghar apabila belum bertobat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Karya wasum'ah wal halif fi ghairillah, apabila dia belum bertobat dari dosa tersebut, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga qala wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Fasyirku huwa akhtaru anwa'ir ridha. Maka syirik, sekali lagi, jenis-jenis ridha yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena yang pertama, barakallahu fikum, di zaman-zaman sekarang terlebih lagi, orang menganggap bahasanya syirik itu bukan syirik. Bahkan syirik min afdalil ibadat. Syirik menurut sebagian orang atau kebanyakan masyarakat, min afdalil qurubat wal ibadat, mereka sebut syirik bukan syirik, sebut mereka dengan tawassul, minta syafaat, ziarah wali, dengan nama-nama yang seakan-akan itu syar'i. Namun pada hakikatnya apabila ditinjau dari syariat minal kitab sunnah, maka ternyata itu adalah syirkul akbar, syirku musyrikil jahiliyah, syiriknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Tayyib. Qala hafizahullah wa huwa an ya'buda ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Yani syirik adalah menyembah, beribadah kepada selain Allah dengan ibadah jenis apapun. Ibadah jenis apapun. Yani perbuatan syirik tidak mesti didefinisikan dengan menyembah patung, menyembah berhala, tidak. Asyirk anwa', yang namanya syirik berbagai macam jenisnya. Ibadah pun seperti itu, berbagai macam jenisnya. Maka adzabah li ghairillah, menyembelih kurban untuk selain Allah, untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, untuk Mbah Reksa, untuk penjaga gunung, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adzabah minal ibadah. Beristighatsah kepada selain Allah, doaul mayyit, minta-minta kepada orang yang telah mati, ini pun syirik. Maka syirik anwa, maka yang namanya syirik itu berbagai macam jenisnya. Dan perlu dan wajib bahkan untuk kita pelajari min ajli al-ijtinab, dalam rangka kita tidak ikut-ikutan, tidak terjatuh di dalamnya. Dikiranya itu bukan syirik, ternyata syirik. Nah. Qala hafizallahu bidu'a. Baik itu dengan doa seperti doaul mayyit, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta kepada al-mayyit, kepada wali menurut mereka yang memiliki karamat, ashab kubur, kepada orang-orang yang telah dikubur, maka ini syirik. Bidzabah ataupun dengan menyembelih, wa bin nadhar, bil istighatsah dengan nadhar, istighatsah, bil isti'anah fi ma la yaqdiru alaihi illallah Subhanahu wa taala, atau meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampu melainkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Yad'ul mauta, berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Syekh rahimahullah taala atau Syekh hafizahullah menyebutkan di antara contoh syirik ternyata adalah di antaranya yad'ul mauta, meminta kepada orang yang telah mati. Minta dalam bentuk apapun, minta ridho, minta restu, minta syafaat, minta didoakan. Selama itu orang mati, maka itu barakallahu fikum asyirku billahi azza wajalla, syirik akbar. Mukhrijun 'ani millah, sahibu kafirun khalidun mukhaladun finar. Wa dalilu ala dhalik, dalil yang menjelaskan bahasanya doaul mayyit adalah syirik akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin yang meminta-minta kepada wasilah-wasilah mereka, kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Kalian, in tad'uuhum, kalau kalian itu meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, minta-minta kepada orang yang telah mati itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mayit, beda alam. Beda alam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u du'aakum, tidak akan pernah mereka mendengar doa kalian. Maka ini bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya wali-wali itu mendengar doa-doa kita. Mereka ahya, mereka itu hidup. Fi kuburihim, mereka memiliki karamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan seperti itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta-minta kepada orang mati, yang namanya orang mati, la yasma'u du'aakum, tidak akan pernah bisa mendengar doa kalian. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah, wa in sami'u mastajabu lakum. Kalau toh mereka itu bisa mendengar doa kalian sebagaimana ucapan kalian itu tadi, wa in sami'u mastajabu lakum, kalau kalian atau kalau mereka pun bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabai, menjawab doa kalian. Kalau toh mereka bisa mendengar, mereka tidak akan bisa memberikan apa yang kalian minta. Karena yang namanya Bani Adam ketika sudah meninggal, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lin qata'a 'amaluhu ila mithlas," amalannya sendiri sudah terputus kecuali tiga perkara, dan tiga perkara tersebut manfaat dan faedahnya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa menolong. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menolong orang lain. Apalagi memberikan bantuan kepada orang lain. Namanya mayit, namanya orang mati enggak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah mayit. Kenapa diminta-minta? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mastajabu lakum, enggak akan mampu untuk mengijabai dan mengabulkan permintaan kalian." Lalu kenapa diminta-minta? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Dan pada hari kiamat kelak mereka akan kufur, mereka akan berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Maka secara sharih di dalam ayat ini secara jelas bahwasanya doaul mayyit syirkun. Minta-minta kepada orang mati adalah syirkun akbar. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini menyebutkan doaul mayyit adalah perbuatan syirik. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak orang-orang yang kalian minta itu tadi akan kufur, akan berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Fasammahu syirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut perbuatan ini adalah syirik. Maka tidak ada alasan ketika ada dalil yang menjelaskan secara sharih bahwasanya doaul mayyit syirik, tidak ada alasan bagi mereka. Ini mereka memiliki karomat, mereka ahya indallahi azza wa jalla yurzaqun. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sebut itu syirik, kalian sebut itu bukan syirik. Nah, ini ta'arud, ini i'tirad, mentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala hafizahullah, yastaghithu bil qubur, istighatha kepada kuburan, istighatha kepada Habib Fulan, Wali Fulan, atau Kiai Fulan, dengan alasan mereka memiliki karamat. Yastanjid bil amwat, minta keselamatan kepada orang-orang yang telah mati. Dan ini banyak ikhwah barakallahu fikum, terutama di kuburan-kuburan yang mereka anggap itu kuburan keramat, kuburan tokoh dan yang semisalnya. Nah, maka kita akan melihat barakallahu fikum syirik bi anwa'ihi, praktek-praktek kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya di kuburan-kuburan. Nah, terutama kuburan-kuburan yang mereka anggap itu sebagai orang besar. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW dulunya di awal-awal dakwah melarang untuk para sahabat menziarahi kubur, karena pada awal-awal yang namanya kaum musyrikin, mereka datang ke kuburan minta-minta kepada sang mayit, tawassul, minta syafaat. Oleh karena itu di awal-awal dakwah Rasulullah SAW melarang secara mutlak untuk menziarahi kubur. Namun setelah tauhid itu kuat di kalbu-kalbu mereka, mereka mulai berilmu, bertambah ketakwaannya, mengerti. Maka kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al-an fazuruha, fa'innaha tudhakirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Alasannya seperti itu tadi, kata para ulama. Dulunya mereka sering datang ke kuburan, orang-orang musyrik jahiliyah datang ke kuburan minta syafaat kepada orang-orang yang berada di kuburan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, al-an fazuruha, namun sekarang ziarahlah ke tempat tersebut. Hikmahnya apa? Yang pertama, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kalian menziarahi kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Yakni ketika seorang itu datang ke kuburan, melihat saudaranya, ibunya, abinya sudah mati, dia akan mengambil pelajaran, besok saya. Mereka sudah duluan. Maka dia tidak akan tertipu dengan perkara-perkara dunia, dia akan mempersiapkan. Dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah teringat dengan akhiratnya, masa depan yang hakiki tersebut. Nah, kemudian para sahabat ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW hal tersebut, para sahabat berkata, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Madza naqul?" Lalu apa yang kita ucapkan ya Rasulullah di kuburan-kuburan tersebut? Karena dulu memang ini biasanya minta-minta kepada mayit. Namun setelah dilarang, setelah kami tahu itu adalah perbuatan syirik, kita diminta untuk datang ziarah kubur. Namun doa apa yang disyariatkan? Ini menunjukkan hirsus sahabat, semangatnya sahabat di dalam amal saleh. Doa apa yang disyariatkan? Apa yang disunahkan ketika kita sedang ziarah kubur? Maka faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu lakum. Ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahla diyar minal muslimin wal mu'minin, antumus sabiqun, kalian itu salah duluan, sudah masuk ke dalam alam barzah. Wa nahnu bikum lahiqun, insyaallah kita pun akan ngikut, kita yang selanjutnya dikubur. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Maka barakallahu fikum, hikmah di antara hikmah seorang itu ziaratul kubur awalan itu adalah tadzakurul maut, tadzakurul akhirah, mengingat akhirat. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sahibul mayyit atau sahibul qabr. Kita mendoakan kepada orang yang telah mati tersebut, mereka yang dapat manfaat dari kita, bukan kita yang minta manfaat kepada mereka. Karena mereka sudah tidak bisa apa-apa, mereka sangat butuh bahkan dengan doa-doa kita, doa istighfar, doa maghfirah dari kaum muslimin. Karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beramal lagi. In qata amaluh, amalannya sudah terputus, sehingga tidak bisa mereka melakukan apa-apa. Mereka sangat butuh dengan doa al-ahya, doanya orang-orang hidup. Bukannya orang-orang hidup itu minta dan butuh kepada orang-orang yang mati. Nah, maka ini diantara hikmah dari barakallahu fikum, kenapa Rasulullah SAW dulunya melarang dari ziaratul kubur, dan hikmah dari ziaratul kubur tersebut. Baik. Kemudian qala hafizahullah, hadza huwa akhtaru anwa'i ridah wa a'dhamuha, maka kesyirikan inilah adalah jenis ridah yang paling berbahaya dan paling besarnya. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'i al-islam, Dan ini kata Syekh Shalal Fauzan, terjatuh di dalamnya banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka kaum muslimin. Bahkan di negeri kita, barakallahu fikum, banyak kalau kita memperhatikan atau mencermati ucapan Syekh Shalal Fauzan, di tempat kita pun banyak. Nah, orang-orang rombongan bis, ziarah, wali songo, wala wali sepuluh, wala wali-wali. Di antara perbuatan-perbuatan mereka adalah nazar kepada wali-wali. Minta keselamatan, tabarruk di sana. Nangis. Kalau seandainya wali tersebut tidak meridhoi mereka, mereka halak, fil halak. Mereka di dalam kehancuran. Maka mereka harus ta'zim, sedekah untuk mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, dan ini bukan sesuatu yang tidak terjadi. Nah. Qala rahimahullah au qala hafizahullah yabnunal adriha wa yatufuna biha. Bangun kuburan-kuburan dengan dihiasi, kemudian tawaf di situ, baca Al-Qur'an di kuburan, berdoa di kuburan, wa yadhbahuna laha, bahkan menyembelih, berkorban untuk kuburan tersebut, wa yanzuruna laha, begitu pula bernazar untuk mereka. Dan ini sering kalau kita lihat, bahkan di majalah-majalah mereka pun sebutkan secara shorohah. Yataqarrabuna ilaiha, mereka bertaqarrub, beribadah kepada kuburan tersebut. Yaquluna li'annaha tuqarribuhum ilallah. Alasannya mereka mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan tersebut, wali-wali tersebut yang ada di kuburan, mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka orang saleh, wali, punya karomat. Dengan anggapan mereka atau alasan mereka, doa mereka mustajab. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, beda dengan kita. Banyak ma'asi, banyak dzunub, kita orang kotor. Sehingga kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana doa kita? Mustajab anna yustajablah, kata mereka. Kita ini banyak dosanya, maka seperti kalau kita itu datang kepada pemerintah, kalau kita datang langsung, kita bukan orang apa-apa, enggak dekat, enggak apa, diusir. Nah, kita melalui perantara-perantara, orang-orang dekat dengan pemerintah, entah itu saudara kita ternyata kerja di pemerintahan, sebagai syafaat, tawassul, perantara, kita pun dengan Allah seperti itu. Alasan mereka, mereka ini yang berada di kuburan ini, mereka adalah wali-wali, orang-orang saleh, punya karamat, sehingga doa mereka mustajab. Sehingga tetap alasannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melalui perantara mereka. Kita minta doa restu kepada mereka, ihtiram kepada mereka, kita muliakan mereka, kita ziarahi kuburan mereka, kita bernazar untuk mereka agar mereka mau mendoakan kita. Ini alasan mereka. Maka pada hakikatnya ucapan mereka sama persis dengan ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah yang ketika menyembah berhala-berhala mereka, kata mereka, yakni orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ucapannya orang-orang musyrik ketika beribadah kepada berhala-berhala mereka, ma na'buduhum, kita tidak beribadah kepada mereka, kita tidak bernadar kepada mereka, kita tidak barakallahu fikum berdoa, minta-minta kepada mereka, kecuali tujuannya hanya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya untuk mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka itu sebagai wasilah. Kita ini tawassul. Doa mereka mustajab. Namun apakah alasan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi perselisihan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk, tidak akan membimbing orang-orang yang dusta lagi kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang meminta tawassul kepada orang-orang mati ini disebut kadhib awalan, kemudian kafir. Kadhibun kafar. Orang dusta lagi kafir dia. Naam. Kemudian qala hafizallah hum yataqarrabuna laha, maka mereka bertaqarrub, memberikan kurbat kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa hiya biza'mihim, dan kuburan-kuburan tersebut dengan anggapan mereka ini tuqarribuhum ilallahi subhanahu wa ta'ala, dapat mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa mereka lebih mustajab. Ini alasan orang musyrikin sekarang ataupun orang musyrikin terdahulu, sama persis. Maka kata Syekh, bantahan Syekh, limadza lam yataqarrabu ilallahi minal asl wa yatrukuna hadhil matahat, kenapa mereka tidak langsung saja beribadah kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan kesesatan-kesesatan ini? Kenapa harus pakai wasilah? Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar doa kita. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa secara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, doa, minta kepadaku, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, kalau minta kepadaku mau mustajab lewat fulan, fulan, dan fulan? Tidak. Ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengijabainya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang yang tidak mau berdoa langsung kepada Allah. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, congkak, tidak mau beribadah kepadaku, berdoa langsung kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka justru akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Maka justru Allah subhanahu wa ta'ala marah ketika hambanya tidak langsung meminta kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya Allah qaribun mujib, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, apakah aku dekat atau jauh, maka jawablah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inni qarib, aku ini dekat, dekat dengan mereka, ujibu da'watad da'i da'an, aku akan mengijabai orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mau mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Allah yang menghasung. Bahkan di waktu-waktu tertentu Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke langit dunia, yang secara adabnya yang namanya orang minta, dia yang datang, orang yang butuh yang datang kepada yang punya. Namun karena besar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, besarnya hasungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya mau meminta pada sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke langit dunia, mendekat kepada hambanya, seraya berfirman, man yadu'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku, Allah yang datang, Allah yang menawarkan, man yadu'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku di sepertiga malam ini, fa'astajibala, maka niscaya aku akan ijabai dia, jawab doanya tersebut. Ini hasungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak langsung, padahal Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan.